بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Syarhu Sittatu atau Syarhu Sittati Mawadi'a Minas Sirah. Dan pada pembahasan yang lalu, bacaan kita yang lalu telah sampai pada ucapan beliau wasara dzalika bidzalika nabiyan nabba'ahu Allahu biiqra. Baik, kemudian setelahnya qala Syarih hafizahullahu taala ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. Kemudian setelah itu setelah turunnya ayat tadi, itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima, karena ayat ini ataupun surah ini tidak sekaligus turun, tetapi Allah menurunkan kepada nabinya ayat 1 sampai 5. Ya, yang dengannya beliau dinobatkan sebagai seorang nabi. Kemudian setelah kejadian tersebut di Ghar Hira, di Gua Hira, kata beliau summa dhahaba ila Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi mendatangi Khadijah radhiyallahu anha, ummil mukminin. Ibunya kaum mukminin. Ini istri-istrinya nabi sallallahu alaihi wasallam digelar dengan ummahatul mu'minin wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istrinya Nabi SAW adalah ibu-ibu kalian. Oleh karena itu tidak ada satupun dari istrinya beliau yang diperistri oleh kaum muslimin setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, karena namanya ibu itu tidak boleh dinikahi, ya. Wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istrinya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu kalian. وذكر لها ما حصل له. Kemudian dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, itu menceritakan apa yang terjadi, ya, apa yang beliau alami. Wa kana khaifan tar'adu fara'isuhu mimma ra'a min hawlil mawqifi wa maji'il malaki ilayhi fi hadzal makan. Dan adalah beliau merasa takut. Ini namanya takut, ya, mengalami sesuatu, yakni dan takut seperti ini, takut tabi'i namanya, ya. Takut tabi'i. Hanya tabiatnya seseorang itu kalau ada hal-hal peristiwa yang luar biasa yang dialami, pasti akan merasa khawatir, merasa takut. Maka demikian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai manusia, ya, tentu beliau juga memiliki perasaan khawatir, perasaan takut, ya. Dan ini namanya para ulama menamainya sebagai khauf tabi'i, ya, perasaan takut yang biasa, tabiatnya manusia seperti itu. Nah, selama dia seseorang itu memiliki masih punya akal yang sehat, maka tentu, ya, ada hal-hal atau ada kondisi-kondisi tertentu yang dia, ya, kadang merasa khawatir, merasa takut, dan ini biasa, tabi'i namanya. Nah, وَكَانَ خَائِفًا تَرْعَدُ فَرَائِسُهُ, dan ada Nabi alaihi salatu wassalam merasa khawatir, merasa takut, sehingga تَرْعَدُ فَرَائِسُهُ, ini sampai sebagian dari anggota tubuh beliau bergetar, ya, maaf, gemetar. مِمَّ رَعَ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ, dari apa yang beliau saksikan berupa, ya, keadaan yang sangat luar biasa. Wa maji'il malaki ilaihi, dan kedatangannya malaikat, ya, kepada beliau fi hadzal makan, di tempat ini, itu di tempat tersebut, itu di Gua Hira. Wa qala laha laqad khashitu ala nafsi, ya, sungguh aku telah sangat khawatir terhadap diriku. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, setelah mengalami kejadian yang luar biasa tersebut, maka beliau pun datang kepada Khadijah radhiyallahu anha, ya, karena istri seorang suami tentunya ya tempat yang paling ataupun orang yang paling berhak untuk kita curhat kepadanya ya tentu adalah siapa istri ya. Naam. Maka beliau pun mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku telah mengkhawatirkan terhadap diriku. Faqalat, maka Khadijah radhiyallahu anha ya sebagai orang istri pun ya, dan itulah tugas istri adalah menenangkan ya seorang suami ketika ya dalam keadaan ya galau. Naam. Faqalat, maka beliau pun mengatakan kalla wallah, sekali-sekali demi Allah, la yukhzikallahu abada, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ya membiarkan engkau terlantar. La yukhzikallahu abada, ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu. Naam. Selamanya. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang ya senantiasa menyambungkan hubungan kekerabatan. Menunjukkan bahwasanya sebab-sebab kebaikan adalah menyambungkan hubungan silaturahim. Dan sebaliknya, sebab-sebab jauhnya seseorang dari kebaikan, sebab-sebab kehinaan adalah dia memutuskan hubungan ya kekerabatannya, hubungan silaturahimnya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha pun menghibur Nabi alaihi salatu wasalam dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan ya yang telah beliau lakukan. Maka beliau mengatakan kalla, sekali-sekali wallahi demi Allah, la yukhzikallahu abada, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak akan naam menghinakanmu. Innaka latasilur rahim, karena sesungguhnya engkau itu apa? Menyambungkan hubungan silaturahim. Wa tuqrid dhaifah, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menjamu tamu. Ya, ini juga adalah kebaikan yang beliau lakukan. Ya, kebaikan-kebaikan. Namun karena itu seorang yang senantiasa berbuat baik, jangan khawatir. Ya, jika Anda berbuat baik, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Naam. Baik, wa tahmil al-kall wa tahmilul kalla, dan engkau biasa menanggung ya memikul bebannya orang-orang yang susah ya. Wa tahmilul kal, ini beliau apa, biasa membantu orang-orang yang wa tuksibul al-ma'dum ya aw al-ma'dum, demikian pula engkau biasa membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki sesuatu engkau biasa bantu. Nah, qala hafizahullahu ta'ala istadallat bi sifatihi sallam at-tayyibah لأن الله لا يقع بما يخشاه. Ya, ini Khadijah radhiyallahu anha ya berhujjah berdalil dengan menyebutkan sifat-sifat kebaikannya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini Khadijah radhiyallahu anha ya menghibur suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan mengatakan dan menyebutkan kepadanya bahwa niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu, tidak akan menelantarkanmu, karena engkau adalah orang yang baik. Engkau menyambungkan hubungan silaturahim. Engkau adalah orang yang apa senantiasa menjamu tamu. Engkau adalah orang-orang yang biasa menanggung beban sebagian orang, dan engkau biasa membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya, wa tuksimu al-ma'dhum. Ya, istadallat bi sifatihi sallallahu alaihi wasallam at-thayyibah. Ya, Khadijah di sini radhiyallahu anha berdalil dengan sifat-sifat baiknya beliau Nabi alaihi salatu wasalam. La anna Allah la yuqiu bihi ma yakhsha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjatuhkan beliau pada perkara yang beliau khawatirkan. Maka beliau mengatakan la yuhzikallahu abada. Ya, ini adalah hadis yang muttafaqun alaihi ya dalam sahih Bukhari dan Muslim. Li anna sifatahu sifatun hamidah. Karena sifat-sifatnya Nabi alaihi salatu wasalam adalah sifat-sifat yang terpuji. Wa hadza min fikha radhiyallahu taala anha. Dan ini termasuk di antara ya fikhinya Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk di antara hal yang menunjukkan ya kedalaman pemahamannya beliau ya. Naam. Fa hiya awwalu man fahiya awwalu man tama'ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu wa anasahu min hadhihi al-wuhshati wa hadha mawqifun 'azimun minha. Maka beliau adalah orang yang paling pertama yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjadi tenang. Ya, beliau adalah orang yang paling pertama menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling pertama menolong membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Ya nasarahu wa anasa min hadhihi al-wuhshati, dari ya perkara yang menakutkan ataupun membuat seseorang apa wuhsya, yang menjadi dia dia merasa khawatir. Wa hadha mawqifun 'azimun minha, dan ini adalah suatu mawqif, adalah ya suatu sikap yang sangat luar biasa dari Khadijah radhiyallahu anha. Maka hendaknya para ummahat, para ibu-ibu ya, meneladani beliau ketika seorang suami dalam keadaan pikirannya lagi kacau, pikirannya lagi galau, maka hendaknya dia menghiburnya, ya, hendaknya dia menghiburnya, menenangkannya dengan ucapan-ucapan yang bisa membuat tenang, bukan malah mendatangkan ucapan-ucapan ataupun kalimat-kalimat yang justru semakin membuat ia suaminya menjadi resah. Naam. Thumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Dathiruni, ghattuni." Tutupi saya, selimuti saya. Wa ghattathu, maka Khadijah radhiyallahu pun menutupi, menyelimuti Nabi alaihi salatu wasallam. Wa bainama huwa kadzalika ja'ahu al-malak. Maka dalam keadaan seperti itu kembali malaikat datang lagi. Faqala lahu, maka malaikat Jibril alaihi salatu wasallam berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangkit dan beri peringatan." Fasara bidzalika rasulullah, maka jadilah dengan turunnya surah ini, ayat ini, ya jadilah beliau, resmilah beliau sebagai seorang rasul ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna bihadza umira bitabligh, karena dengan ini beliau diperintahkan untuk menyampaikan, ya menyampaikan. Jadi tabligh artinya penyampai, apa yang disampaikan ya, ayat Al-Qur'an ataupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balighuni walau ayat, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat dari Nabi. Jadi kita diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebid'ahan yang disebar, yang diajarkan oleh sebagian orang di zaman ini, ya, dari satu masjid ke masjid 3 hari, 1 pekan, 40 hari, ya, 6, 4 apa 4 bulan, ya, selama seumur hidup dan sebagainya. Nah, kalau yang disampaikan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an ataupun betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, ilmu, maka tidak ada masalah. Nah, karena yang katakan balighuni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi balighuni, sampaikan dariku, atau balighu anni, ya, bukan balighuni, balighu anni, afwan, balighu anni, sampaikan dariku, balighu anni, sampaikan dariku, ya. Kalau balighuni, sampaikan saya, balighu anni, sampaikan dari saya. Jadi menyampaikan sesuatu harus betul-betul ya diilmui, diketahui bahwa itu benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyampaikan hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', hadis palsu, kisah-kisah, hikayat-hikayat yang tidak ada asalnya, maka sungguh Nabi telah ya memberikan ancaman dalam hadis yang mutawatir, ya, "Na'am man yaqul ma lam aqul, ya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Na'am. Barang siapa yang mengucapkan sesuatu yang dia mengatasnamakan saya yang saya tidak pernah ucapkan, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Baik. Jadi li'annahu bihadza umira bitabligh, maka dengan ini, dengan turunnya ayat tadi, ya ayyuhal mudaththir ini, ya umira bitabligh, maka beliau pun diperintahkan untuk menyampaikan. Apa yang pertama kali disampaikan? Tauhid. Ya. Itulah perintah pertama. Larangan pertama, larangan buat syirik. Ya. Naam. Wa fil awwali lam yu'mar bit tablighi. Adapun pada ayat yang pertama kali turun, surah yang pertama kali turun, beliau belum diperintahkan untuk menyampaikan. Tidaklahu, beliau hanya diperintahkan ikra, baru disuruh belajar dulu ya, ikra, baca. Jadi belajar dulu. Nah, adapun sebagian orang di zaman ini, masya Allah, ya hari ini baru sadar, ya, nah, sorenya sudah mau semangat door to door, ya, mengajak orang untuk ke masjid, ya, nah, bagaimana dia mau ajak orang ke masjid sementara yang mengajak juga tidak memiliki ilmu tentang apa saja yang dilakukan di masjid, ya, apa tentang perkara salat, wudu dan sebagainya, itu butuh. Bahkan sebelum itu semua harus dia mempelajari tauhid, mempelajari aqidah as-sahihah, aqidah yang benar. Naam. Wallahu al-musta'an. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam pertama kali turun wahyu adalah perintah untuk apa? Belajar dulu, perintah untuk membaca, ya. Naam, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, ya. Alam yu'mar bitabligh. Dalam ayat ini pertama kali turun belum diperintah untuk menyampaikan, ya, lam yu'bar bit tabligh, seorang nabiyan bidzalik, baru beliau sebagai seorang nabi. Tsumma ja'at hur risalatu, kemudian datanglah, ya, risalah berupa perintah untuk menyampaikan. Wa ya'annahu umira bit tabligh, bahwasanya beliau diperintahkan untuk menyampaikan. Ya ayuhan mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangkit beri peringatan. Warabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkan. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Warujusa fahjur, dan berhala jauhi. Ya, nah. Qala ar-rujuz, yang dimaksud dengan ar-rujuz, warujusa, ya, al-asnam, yaitu patung-patung, berhala-berhala. Hadha mahallu syahid, dan ini tempatnya syahid, artinya apa? Lafaz kalimat yang diinginkan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Wahajruha, dan bentuk hajarnya terkuah adalah meninggalkannya. Al-hajar artinya meninggalkannya. Wal-ibti'adu anha, dan menjauh darinya. Wal-rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Ya, bersabar untuk menjalankan perintah-perintahnya dan bersabar menjauh larangan-larangannya. Labudna minas sabri, mesti harus sabar. Lianna al-muhimmata thaqilatun jidda wa tawilatun wa tahtaju ila sabrin. Karena perkara ini, perkara yang penting ini adalah suatu yang berat. Ya, sangat berat sekali. Jiddan, sangat berat sekali. Fatilatun jiddan, berat sekali. Watawilatun, dan sangat panjang. Watahtaju ila sabri, dan butuh kesabaran. Hada awwalu ma ba'athallahu bihi rasulahu sallam. Inilah yang pertama kali yang dengannya Allah SWT mengutus rasulnya sallam. Bin nahi anis syirki, yaitu larangan untuk berbuat syirik. Awalu syai'in amarahu bi ayyanha 'anil syirki, ya. Sesuatu yang pertama kali Allah perintahkan kepada nabinya, bi ayyanha 'anil syirki, agar beliau melarang dari perbuatan syirik. Warujza fahjur, dan berhala fahjur, jauhi. Ya. Naam. Kemudian beliau mengatakan qum fa'andzir. Apa maksudnya qum fa'andzir, bangkit dan beri peringatan. Andir ammada, peringatan dari perkara apa? Kalau andirin nasa anis syirki, ya, peringatkan manusia anis syirki, dari bahaya syirik. Wa ibadatil asnam, peringatkan manusia dari bahaya penyembahan berhala. Andiruhum anha, peringati darinya, peringati mereka, peringatkan mereka dari perkara tersebut. Awalu syai'in anna umira bil indar, bahwasanya sesuatu yang pertama kali bahwasanya beliau diperintah untuk memberikan peringatan. Wa umira bi hadril asnami wa tarki, dan beliau diperintahkan untuk menjauhi, ya, patung-patung, berhala-berhala. Mimma yadullu ala khuturati syirki, dan ini menunjukkan tentang bahayanya syirik, ya. Kenapa? Karena banyak maksiat yang dilakukan oleh mereka, perzinahan, khamar, kezaliman yang lain. Tapi bersamaan dengan itu, yang pertama kali Allah perintahkan kepada nabinya adalah untuk mentauhidkannya dan juga melarang mereka berbuat syirik. Nah, fa idza fahimta, kita kematan, qala fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsiratan, Jika engkau telah memahami, sudah mengetahui bahwasanya orang-orang jahiliyah itu banyak melakukan perkara berupa maksiat, ya. Ya'rifuna anna min adz-dzulmi, mereka tahu itu adalah termasuk bentuk kezaliman, kejahatan, wal udwan, dan bentuk permusuhan, ya. Mithlu zina, seperti zina. Naam. Haula ahlul jahiliyyati kanu yumarisuna al-qaba'ih. Mereka-mereka ini orang-orang jahiliyah. Kanu yumarisuna al-qaba'ih. Mereka itu sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Az-zina war-riba wal-kaba'ir, berupa perzinahan, riba, dan kaba'ir, dan perbuatan dosa besar lainnya. Naam. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadah, dan engkau juga tahu bahwasanya mereka juga di samping melakukan kejahatan-kejahatan tadi, mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan berupa ibadah. Ya taqarrabuna biha ila Allah, yang dengannya mereka menganggap dirinya bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mithlul haji wal umrah, seperti bahwa mereka juga pergi berhaji, berumrah. Wassadaqati, ya, seperti sedekah alal masakin, terhadap orang miskin. Wal ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wa ghairi dzalik, dan selain daripada itu. Nah, kita ke syarah. Qala syarih hafidhullah, wa ma'a hadha indahum baqaya min din Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bersamaan dengan ini, di sisi mereka masih ada sisa-sisa daripada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka lakukan. Kanu yahjuna wa ya'tamirun, mereka biasa berhaji, berumrah. Wa kanu yatasaddaquna 'alal muhtajin, biasa mereka berbuat baik, bersedekah kepada orang-orang yang butuh. Hadhihi al-af'alu thayyibah, inilah perbuatan-perbuatan yang baik ini. Lakin laisa ma'aha tauhid, tetapi perbuatan baik seperti ini tidak disertai dengan tauhid. Wal 'amalu wa in kana 'amalan thayyiban, dan suatu amalan walaupun itu adalah amalan yang baik, di dalamnya kun ma'u tauhidun, tapi tidak disertai dengan tauhid, tidak disertai dengan syahadat, ya, fa innahu la yufidu sahibahu, maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu tidak memberikan faedah manfaat kepada pemiliknya, ya, walaupun seluruh kebaikan dia lakukan kecuali tauhid, dia tidak mau syahadat, tidak mau mengesahkan Allah. La yufidu sahibah, maka tidak memberikan manfaat faedah kepada pemiliknya. Naam. Wa ya'maluna 'amalan sayyi'atan ila janibi hadzal 'amali thayyibah, dan mereka melakukan amalan-amalan yang jelek di samping mereka juga melakukan amalan-amalan yang baik ini. Ya'maluna 'amalan sayyi'atan a'dhamuha syirku, mereka melakukan amalan-amalan yang jelek dan yang paling terbesar adalah syirik. Yaf'aluna zina wa ya'kuluna riba, mereka melakukan perzinahan, memakan riba. Wa ya'kuluna al-maisir, mereka juga memakan maisir, ya, hasil perjudian. Wa hadhihi kabair, ini termasuk dosa-dosa besar. Lakin a'zamu asyirku, tapi yang paling terbesar dari sekian kejahatan tadi adalah syirik. Min ibadatil aslami wa ghairi, berupa penyembahan terhadap patung dan selainnya. Wa yataqarrabuna biha ila Allah, dan mereka bertakarrub dengan amalan-amalan itu kepada Allah. Yataqarrabuna bihadza syirki, mereka bertakarrub, ya, dengan perbuatan syirik ini kepada Allah. Min jahlim, karena kejahilan, kebodohan mereka. Yaquluna, mereka katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Undur kaifa yaf'alul jahlu, maka perhatikan, ya, apa yang dilakukan oleh kebodohan bi ashabi terhadap pemiliknya. Yaj'alul haqqa batilan, dia menjadikan sesuatu yang hak menjadi batil, wal batil haqqa, dan yang batil menjadi hak. Yaj'aluna syirka tauhidan, mereka menjadikan syirik sebagai tauhid. Wa taqarruban ila Allah azza wajalla, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Wa hadza yu'tika wujubul ihtimam bi amril aqidah, dan itu memberikan kepadamu suatu pelajaran wajibnya untuk memperihtimam, wajibnya mencurahkan perhatian bi amril aqidah, terhadap perkara akidah. Wa amrit tauhid, mencurahkan perhatian terhadap perkara tauhid. Wal fiqh fi dzalik, dan berupaya untuk mendalaminya, memahaminya, ya. Naam. Wa ajalluha indahum syirku, dan perkara yang paling mulia di sisi mereka dari sekian perbuatan yang mereka anggap baik tadi adalah kesyirikan. Bahwa ajallu ma yataqarrabuna bihi ila Allah indahum, maka itu adalah perkara syirik tadi adalah merupakan perkara yang paling mulia yang dengannya mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah di sisi mereka, artinya menurut mereka dari sekian perbuatan baik-baik, perbuatan yang baik yang dia lakukan, mereka katakan perbuatan ini adalah penyembahan terhadap Lata Uzza, yang paling yang mereka anggap paling bagus, paling baik. Kama dzakarallahu anhum annahum qalu, sebagaimana yang Allah katakan tentang mereka, kabarkan tentang mereka bahwasanya mereka katakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidak kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna, dan mereka katakan, "Haula'i syufa'auna 'inda Allah," mereka ini adalah penolong, perantara-perantara kami di sisi Allah. Naam. Qala asy-syarih hafizahullah, "I'tarafu annahum ya'budunahum." Mereka juga mengakui bahwasanya mereka menyembah. Ini para wali ataupun orang-orang yang sudah mati ataupun batu ataupun kayu, pohon. Mereka akui bahwa mereka adalah, yang mereka lakukan adalah suatu bentuk penyembahan. Haitsu qalu, di mana mereka katakan, "Ma na'buduhum," kami tidak menyembah mereka. "Lakin yaquluna," tetapi mereka katakan, "Ma qasadna bi hadhihi ibadah," kami tidak memaksudkan dengan ibadah ini, "illa annahum yuqarribuna ila Allah." Ya, kami tidak memaksudkan ibadah ini kecuali, "wa yadhunnuna anna hadha amalun thayyib," dan mereka menganggap, menyangka bahwa awalnya adalah amalan yang baik, "li'annahum ta'zimun lillahi wa ijlalun lillah." Ya, karena itu adalah, kata mereka, bentuk pengagungan, pembesaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemuliaan kepada Allah. "Haitsu innahum yataqarrabuna yuqarribuna ilaihi," ya, di mana mereka ini, berhala-berhala ini akan mendekatkan kami kepada Allah, "li'annana la nasilu ilaihi illa bi ibadatihi," karena kami tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan menyembah mereka ini. "Fahum yuqarribuna ila Allah," maka mereka ini, berhala-berhala tersebut, mendekatkan kami kepada Allah, "li'annahum salim," karena mereka adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. "Wahum ya'nunal malaikata," dan mereka maksudkan, ya, orang-orang yang salih, orang-orang yang baik adalah dari kalangan para malaikat. "Wa ya'nunal anbiya," yang mereka maksud adalah para anbiya, ya, misla Isa alaihissalam, seperti Nabiullah Isa alaihissalam. "Yattakhidunahum wasa'ita bainahum," mereka menjadikan mereka ini, para malaikat dan para nabi tadi, sebagai perantara, "bainahum wa bainallah," antara mereka dan Allah, "liyuqarribuhum ila Allahi zulfa," agar mereka lah mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Naam. Baik. Insyaallah kita cukupkan dulu pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.